باب العدة. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة، kita akan melanjutkan kembali kitab Umdatul Ahkam, melanjutkan pembahasan bab nikah yang sekarang masuk kepada bab Al-Iddah, adalah untuk kelas 12 ke atas, sehingga yang lain mustami' saja. Nanti kalau sudah dibuat jadwalnya, kalian belajar lain, yang 12 belajar ini. Paham? Baik. Babul iddah. Al-iddah bikasril ain al-muhmalah ma'khudun min al-adad بفتح الدال، لأن أزمنة العدة محصورة. كلمة عدة dikasrahkan di ain muhmalah maknanya tanpa titik، diambil dari kata adad yang bermakna bilangan. Al-adad لِأَنَّ أَزْمِنَةَ الْعِدَّةِ مَحْصُورَةِ، karena waktu-waktu iddah mahsurah, tertentu ada bilangannya sekian dan sekian. Apakah 3 bulan atau 4 bulan 10 hari, sehingga dikatakan dengan iddah dari kata adad. Sedangkan makna iddah tadi kan asal kata iddah. Adapun maknanya tarabbusul mar'ah, masa menunggu bagi seorang wanita. Yang tertentu bilangan waktunya. Al-mahdud, tertentu bilangan waktunya. Syar'an, secara syar'i. Harus menunggu sekian bulan. Harus menunggu sekian hari. Harus menunggu 4 bulan 10 hari. Sehingga dikatakan dengan iddah. Masa menunggu bagi seorang wanita. Anit tazwij, masa menunggu dari pernikahan. Kalimat anit tazwij maknanya menunggunya adalah menunggu, tidak boleh menikah sekian bulan. Menunggu tidak boleh menikah sekian bulan. Sehingga dikatakan dengan kalimat tarabbus al-mar'ah al-mahdud syar'an anit tazwij. Berarti kalimat anit tazwij jarun wa majrur muta'alliqun bimada? Bitarabbus. Muta'alliqun bitarabbus. Apanya yang anit tazwij? Menunggunya. Menunggu agar jangan menikah sekian bulan. Tentunya maknanya ba'da firaq zaujiha, setelah terpisah dari suaminya. Perhatikan, beliau tidak berkata dengan kalimat setelah cerai. Tidak. Sebab terpisah dari suami itu bisa dengan sekian sebab, bukan hanya cerai. Karena cerai terpisah, karena meninggal suaminya terpisah, karena kasus kemudian yufarraq bainahuma, dipisahkan keduanya, juga terpisah. Sehingga barakallahu fikum, musannif berkata dengan kalimat ba'da firaqi zawjiha, setelah terpisah dari suaminya. Apa hukumnya menunggunya seorang wanita setelah terpisah dari suaminya? Harus menunggu atau tidak harus? Harus. Maka dikatakan hukumnya syar'an, secara syar'i, minal kitabi was sunnati wal ijma', hukum asal dari masa menunggu bagi wanita setelah terpisah dari suaminya, hukum asalnya diperintahkan, disyariatkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan secara ijma'. Fa'amal kitab, adapun di dalam kitab Al-Quran, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin, wanita-wanita yang dicerai mereka harus menunggu bi anfusihin, ini menunggu dengan diri-diri mereka, jangan menikah dulu. Disebutkan di situ salatata quru, tiga kali qur'u. Sedangkan di dalam bahasa Arab qur' bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Tiga kali suci, tiga kali haid. Karena bisa bermakna haid, bisa bermakna suci, maka salah satu qur' ditafsirkan oleh para ulama dengan sedikit perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Wa amma sunnah fa katiratun jiddan, adapun sunnah dalam hadis-hadis maka sangat banyak sekali. Minha ma taqaddam, di antaranya apa yang sudah lewat dibahas. Apa yang sudah lewat dibahas. Ketika seseorang berhias untuk dilamar, kemudian kata orang, kamu tidak boleh berhias, harus menunggu 4 bulan 10 hari. Maka lapor kepada Nabi, kata Nabi, kadzaba, dia salah. Kadzaba bermakna salah. Tidak demikian. Qul inna a'udzubikumullah. Nanti, dan itu sudah dibahas pada babnya. Ala kulli hal, yang dibahas di situ diantaranya adalah masa menunggu. Kalau dia ditinggal mati suaminya tetapi dia hamil, maka ketika melahirkan langsung sudah habis masa menunggunya. Baik. Walaupun belum 4 bulan 10 hari. Itu semua hadis-hadis tentang masa menunggu. Min amrihi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, sebagaimana hadis perintah Nabi kepada Fatimah, anta'taddi fi baiti ummi syarik, hendaklah engkau menghabiskan masa iddahmu di rumahnya ummi syarik. Waqad ajma'al ulama 'alaiha, dan para ulama sudah sepakat. atas disyariatkannya masa menunggu atau yang diistilahkan dengan masa iddah. Mengapa mereka sepakat ijma' istinadan ila nususil kitab was sunnatil katsirah? Karena mereka bersandar dengan nas-nas kitab Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi yang sangat banyak, maka mereka sepakat ijma' disyariatkannya masa iddah. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه العدة تتربص فيها المفارقة لحكم وأسرار عظيمة. Dan telah dijadikan oleh Allah تبارك وتعالى ditentukan masa iddah, masa menunggu bagi para wanita ketika mereka mufaraqah, terpisah dari suaminya, karena hikmah-hikmah yang sangat banyak. Perhatikan harokatnya, perhatikan dhabtuha, bukan lihukmin tetapi lihikamin. Hikam jamak dari hikmah. Disyariatkan oleh Allah masa menunggu tadi lihikam, karena hikmah-hikmah yang sangat banyak. Wa asrar, dan karena ada rahasia-rahasia di dalamnya yang azimah, yang sangat agung. Wa hadhil hikam takhtalif, tetapi hikmah-hikmah ini akan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan wanita yang terpisah dari suaminya. Kenapa terpisah? Apa sebabnya terpisah? Dan bagaimana hukumnya? Mengapa demikian? Apa hikmahnya? Akan berbeda-beda sesuai dengan keadaan wanita yang terpisah dari suaminya. Di antara perbedaan-perbedaan mufaraqah, terpisahnya seorang wanita dari suaminya, pertama bitalak. Catat, karena enggak ada di bukumu. Kalimat mufaraqah tadi kamu kasih footnote. Mufaraqah imma bitalak, satu, au bil wafah, dua, au bil fashi, tiga, au bil khulu', empat. Berarti perbedaan terpisahnya seorang wanita dari suami ada empat macam. Yang pertama bitalaqi, dengan talak. Sudah kalian tahu talak adalah suami yang mengatakan pada istrinya, aku cerai kamu. Itu talak. Yang kedua wafah, suaminya meninggal, maka istri otomatis terpisah dari suaminya. Yang ketiga bil fashi. Fasakh, fa, sin, kha. Maknanya pembatalan nikah. Nikahnya batal. Pernikahannya batal. Karena kasus-kasus tertentu. Apa diantaranya? Li'an. Li'an itu saling tuduh. Suami menuduh istrinya berzina. Istri menolak. Kemudian suami bersumpah. Istri juga bersumpah, saya tidak berzina. Maka terjadilah saling melaknat dan dipisahkan. Itu namanya fashun nikah. Yang keempat, al-khulu', kha lam ain, yang terkenal di zaman kita sekarang ini, gugat cerai. Gugat cerai dari sang istri. Kalau gugat cerai itu berbeda dengan permintaan sang wanita kepada suami, ceraikan saya, Itu beda. Kalau seorang wanita minta pada suaminya, ceraikan saya. Kemudian suaminya berkata, ya udah, saya ceraikan kamu. Maka itu cerai biasa. Nomor satu, talak biasa. Karena suami yang menceraikan. Tetapi kalau hulur, sang istri mendatangi qadhi, hakim di pengadilan, menggugat suaminya. Suami saya begini, begini, begini, saya minta dipisahkan dari suami saya. Kalau terbukti apa yang dilaporkan oleh sang wanita, dan hakim melihat dari laporan tersebut ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, dan ternyata memang layak untuk dipisahkan, maka akan diputuskan oleh hakim pisah. Cerai bukan? Bukan. Itu namanya khulur. Akan ada perbedaan-perbedaan. Di antara perbedaannya adalah masa iddah. Nah, kalau dicerai masa iddahnya salah satu quru sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Tapi kalau gugat cerai dan pengadilan memutuskan dengan keputusannya pisahkan, maka tidak ada iddah salah satu quru. Yang ada hanya istibra, pembebasan rahim, membuktikan bahwa rahim tidak ada janinnya. Hanya satu bulan sekali haid. Begitu haid terbukti dia tidak hamil, selesai. Sudah boleh dia nikah lagi dengan orang lain. Berbeda kan? Kembali kepada tulisan musannif. Apa kata beliau? Takhtalif, akan berbeda hukumnya bikhtilafi halil mufaraqah, sesuai dengan keadaan yang dicerai. Wa minha ta'dhimu khatar 'aqdin nikah. Sekarang kita lihat apa saja hikmah-hikmahnya. Fa minha, di antaranya, al-'ilmu bi bara'atir rahim. Hikmah pertama, diketahuinya bahwa rahim terbebas dari janin. Kan nunggu, kalau di masa menunggu tadi ternyata hamil, maka bisa dipastikan itu dari suaminya, iya kan? Sebab dia belum disentuh siapapun, belum menikah. Tapi kalau terburu-buru, terpisah dengan suami yang pertama, langsung menikah dengan yang kedua, ketika hamil, tidak jelas apakah sisa dari suami yang pertama yang telah terpisah atau dari suami yang baru, akan tercampur nasabnya. Sehingga tunggu sampai ada kejelasan bahwa rahim ini tidak memiliki calon janin. Tunggu agar rahim ini terbukti benar-benar bersih, tidak ada tersisa calon janin dari suami yang lalu. Apa hikmah pertama? Ringkasnya, kamu kasih sabilo atau garis atas. Al-ilmu bi bara'atir rahim. Diketahuinya terbebasnya rahim. Li'alla yajtami' ma'al wati'ina fi rahmin wahid. Agar jangan sampai tercampur benih-benih dari dua orang yang berbeda di satu rahim. Benih yang pertama masih belum hilang, terkena benih yang kedua, akhirnya ketika hamil ini dari yang mana? Fatakhtalitul ansab, maka akan tercampur nasab-nasab. Wa fi ikhtilatiha asyarrun wal fasad. Saya ulangi, wa fi ikhtilafiha asyarru wal fasad. Dan kalau tercampur nasab, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Akan terjadi fasad. Hikmah kedua, wa minha ta'dhimu khatari 'aqdin nikah. Pengagungan atau besarnya khatar 'aqdin nikah. Besarnya, pentingnya atau pentingnya akad nikah. Artinya bukan perkara yang gampang. Nikah, cerai, kawin lagi. Oh, gampang sekali. Nggak bisa. Tunggu dulu. Dengan itu apa? Terkesan bahwa masalah ini masalah besar. Khotoru akdin nikah. Menunjukkan betapa besarnya urusan akad nikah. Wa raf'u qadrihi, terangkatnya kedudukan akad nikah tidak gampang. Wa idharu syarafihi, untuk menampakkan kemuliaan akad nikah, bahwa akad nikah perkara yang mulia, tinggi, terhormat, tidak gampang-gampang menikah. Tunggu dulu sampai ada kejelasan. Yang ketiga, minha tatwil zamanir raj'ah lil mutallaq. Oh, saya ulangi, lil mutalliq. Suami apa istri kalau mutalliq? Hah? Suami, karena mutalliq fa'il, mutallaq maf'ul. Hikmah ketiga, memperpanjang waktu rujuk bagi sang mutalliq. Cerai kamu, selesai. Besoknya menyesal. Atau seminggu kemudian, kalau besok masih belum, masih marah. Turun 10%, turun jadi 90%, 50%, 40%. Ya Allah, kasihan. Kenapa saya cerai dia? Seminggu. Mau balik, istrinya udah kawin lagi. Oh, udah nikah lagi sama orang lain. Ini sempit. Iya kan? Waktu untuk rujuk sempit. Tapi kalau tunggu, wahai wanita, jangan engkau menikah dulu 3 bulan. Barangkali suami mau rujuk. Berarti faedah atau hikmah ketiga apa? Memberikan kesempatan lebih panjang bagi suami untuk rujuk. Bahasa Arabnya tatwil zamanir raj'ah lil mutalliq, memperpanjang waktu rujuk, waktu berpikir. Dan istrinya juga, dia kalau dirujuk oleh suaminya itu kebaikan buat dia, karena Allah berfirman wassulhu khair, wassulhu khair, dan rujuk itu lebih baik daripada perceraian. Id la'allahu yandam, karena bisa jadi suami menyesal menceraikannya. Bisa jadi sang istri menyesal atas perbuatannya, yang dengan itu dia dicerai, kemudian minta maaf, merajuk, dan suaminya kasihan, masih ada waktu. 3 bulan. Fayakunu indahu zamanun, maka dia memiliki zaman, memiliki waktu, yatamakkan fihi minar raja'ah, punya waktu untuk kembali rujuk. Wa hadhihi al-hikmah dhahirah, ini hikmah sangat jelas sekali. Fi iddatir raj'iyyah, dalam iddah yang memang bisa rujuk. Barangkali ada yang tanya, Kalau masa iddah ditinggal mati, Zat, hikmahnya apa? Masa mau rujuk sama jenazah? Ya lain lagi hikmahnya. Hikmahnya beda lagi. Apa hikmahnya diantaranya? Ihdad. Tadi kan iddah. Kalau tinggal mati, ihdad. Berkabung. Suaminya meninggal, langsung nikah lagi. Tunggu 4 bulan 10 hari. Dan masih banyak lagi rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki yang merupakan hikmah-hikmah. Artinya hikmah-hikmah itu banyak, ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Wa asyara ilaiha al-Qur'an, dan Al-Qur'an mengisyaratkan la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Engkau tidak tahu, bisa jadi Allah akan menakdirkan setelah itu satu perkara yang lain. Maksudnya nunggu 3 bulan tadi, siapa tahu ada kejadian, ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kamu ingin rujuk. Sudah mantap cerai, ternyata 1-2 minggu ketahuan bukan istrinya yang salah, ternyata dirinya yang salah, atau anaknya yang salah, atau orang lain. Ternyata berita yang beredar dusta. Maka dia maafkan istrinya dan minta maaf kembali. Satu kejadian. Kejadian lain dari sang istri, memang dia salah tadinya, kemudian berubah, menyesal, menangis, meminta maaf dan seterusnya, sampai sang suami iba, kasihan. Maka masih ada waktu kalau mau merujuk lagi. Baik. Kata Allah, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Bisa jadi Allah akan takdirkan perkara lain setelah itu. Maka tunggu. Wa fihi qadau haqqiz zauj. Juga di dalam masa iddah ada qadau haqqiz zauj, menunaikan hak sang suami. Nah, ini yang ditinggal wafat. Menunaikan hak suami. At-ta'thir at-ta'assur li faqdihi. Kesedihan karena kehilangan suami. Fi haqqil mutawaffa anha. Ini pada hak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Harus ada masa berkabung. Walaha hikamun katsirah. Dan bagi para wanita juga yang dicerai kemudian disuruh menunggu, juga ada hikmah-hikmah yang sangat banyak juga. Li haqqi zauj wa zaujah. Hikmah untuk suami dan hikmah untuk istrinya. Dan juga hikmah untuk anaknya. Bukankah ketika suami istri pecah, yang termasuk korban adalah anak-anaknya? Sedih. Ternyata ketika disuruh menunggu, anaknya merengek pada abinya, "Bi, jangan cerai ummi." Merengek pada uminya, "Ummi, jangan tinggalkan abi." Siapa tahu kemudian terjadi rujuk, masih ada waktu, yaitu masa iddah. Dan juga yang lebih besar lagi, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan Allah, harus dilaksanakan. Itu aturan Allah, harus dituruti. Sebagai ta'atan lillah, sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa mujarrad ittiba' awamirihi, maka hanya dengan mengikuti perintah Allah saja dan mengikuti sunnah Rasulnya sudah merupakan ibadah. Apalagi ternyata ada hikmah-hikmah di dalamnya yang sangat banyak bagi suami dan bagi istri. Ada sirrun azim min asrar syar'ihi. Ada sekian banyak rahasia-rahasia yang agung dari rahasia-rahasia syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallah al-muwaffiq. Allah lah yang memberikan taufik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.